Pesat ngapung luhur jauh di awang-awang, member kencang jangnya bangun kaya keringan. Suku naranggo sejeng pamutukan dulu, ngapak mega dari hibernet tarik dulu. Saha anu bisa nyusuk kana tandangnya, kan bangung bertentang kaya pandingan anak. Tipika dimirik tika serang rusa sama, kaya I'm not afraid.